Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita teruskan masih pada pembahasan tentang dua surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi ashabul yamin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما. Dan sebatas Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan, mengawalkan penyebutan dua surga yang pertama untuk al-muqarrabun, ala al-ukhrayain, atas dua surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi ashabul yamin, yadullu ala fadlihima, menunjukkan atas keutamaan, keutamaan yang lebih pada dua surga untuk al-muqarrabun. Fabihadihi al-awjuh, maka dengan sisi-sisi yang telah diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yu'rafu fadlul awwalayaini ala al-ukhrayaini, maka diketahui keutamaan dua surga yang pertama atas dua surga yang terakhir penyebutannya. Wa annahuma mu'addatani lil muqarrabin, yakni bahwa dua surga yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan lil muqarrabin, untuk al muqarrabun, manhum, siapa mereka, minal anbiya, dari kalangan para nabi, kemudian wasiddiqin, as-siddiqun adalah alladzina kamuna tasdiquhum bima ja'at bihir rusul i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Nah, orang yang benar-benar orang-orang yang sangat membenarkan, alladzi kamula, yang sempurna tasdiquhum, sempurna pembenaran mereka, bima ja'at bihi rusul, dari apa yang dibawa oleh rasul, i'tiqadan, pada perkara i'tiqad, wa qawlan wa amalan, nah, pada ucapan dan juga perbuatan. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi khawasi ibadillahis salihin, orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salih. Dan ini dua surga yang pertama. Wa annal ukhrayaini mu'addatani li'umumil mu'minin, dan dua surga yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan li'umumil mu'minin, untuk keumuman orang-orang yang beriman. Untuk keumuman orang-orang yang beriman. Wa fi kullin minal jannatil madhkurat, dan pada masing-masing surga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, terdapat padanya perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata, terdapat padanya perkara-perkara yang tidak pernah terdengar oleh kedua telinga, dan terdapat padanya perkara-perkara yang tidak pernah terbetik oleh qalbu, terbayangkan oleh qalbu seorang manusia. Dan juga pada surga-surga tersebut, pada masing-masing surga tersebut, wa fihinna ma tashtahihil anfus wa talalzul a'yun, terdapat padanya segala macam perkara-perkara kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa, wa talalzul a'yun, dan nikmat-nikmat di mana mata-mata dari yani penghuni jannah, mereka merasa nikmat dengannya, yang berlezat-lezat dengan nikmat tersebut. Wa ahluha fi ghayatir rahah war ridha wat tumanina, dan penghuninya pada puncak ar-rahah, pada puncak ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan, war ridha, pada puncak keridhaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Wat tumanina, dan juga pada puncak ketenangan. Tidak ada perkara yang membebani pikiran mereka ketika menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di jannah. Sungguh sangat berbeda tentunya dengan kenikmatan-kenikmatan yang fana yang ada di dunia. Sebesar apapun terlihat seorang hamba dia dalam kenyamanan, dalam kenikmatan, maka di balik itu seorang hamba dia terbebani dengan pikiran-pikiran yang terkait dengan maisyahnya, yang terkait dengan keluarganya, yang terkait dengan tetangganya, dan seterusnya. Kenikmatan yang penuh dengan kekurangan, kenikmatan yang penuh dengan keletihan, itu adalah kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan-kenikmatan di jannah, para penghuni jannah, mereka pada puncak ketenangan, keridhaan, ketentraman, wa husnil ma'wa, dan tempat yang paling bagus, tempat tinggal yang paling bagus, lingkungan yang paling nyaman, kemudian tetangga-tetangga yang paling bagus. Hatta inna kullan minhum, sampai-sampai dari masing-masing mereka, la yara ahadan ahsana halan minhu, dia tidak melihat seorang pun yang lebih baik kondisinya dibandingkan dia. Dia adalah orang yang paling terbaik kenikmatan-kenikmatannya. Tidak ada, tidak terbetik pada kalbunya hasad, iri terhadap kenikmatan saudaranya di jannah. Wala a'la min na'imihi alladhi huwa fih, dan tidak ada seorang pun yang lebih tinggi kenikmatannya dibandingkan kenikmatan dia, alladhi huwa fih, di mana dia merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian sebagai pelengkap dari apa yang telah kita pelajari, kita akan bawakan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan kata jannah, kemudian jannat, dan penyebutan terkait dengan jannah pada surat Ar-Rahman. Dalam surat Adz-Dzariyat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa lewat penyebutan dalam Al-Qur'an jannah dengan kata mufrad. Mufrad jannah, satu surga. Kemudian datang pula dalam Al-Qur'an jannah dengan bentuk jamak, ya, dengan kata jannat, jamak. Kemudian apakah surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa muta'addidatun aw hiya jannatun wahidah? Apakah surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan jumlahnya berbilang, ataukah surga itu tunggal hanya satu? Maka jawaban beliau, hiya jannatun muta'addidah, bahwa surga itu jumlahnya berbilang, bukan hanya satu. Dan keliru ketika orang mengatakan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Muta'addidah. Lakin dzukirat bil lafdzil mufrad min babi dzikril jins. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan jannah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mufrad dalam bab zikril jins, penyebutan jenis, ya, sebagaimana kata pada kalimat nam ins adalah jenis manusia, baik, kemudian jamaknya adalah unas, Nah, ketika kita mengatakan ins, maka bukan berarti manusia itu hanya satu, tetapi manusia sangat banyak dan mereka beragam, bermacam-macam, berbagai macam suku, bentuknya juga, warna kulitnya. Nah, ketika jannah disebutkan dalam bentuk mufrad, maka ini mimba bi dzikril jinsi. Nah, pada bab penyebutan jenis. Wa illa fahiya jannat, bila tidak maka surga itu adalah naam makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbilang. Wa fi akhir surat Ar-Rahman, dan pada akhir surat Ar-Rahman, dzakarallahu arba'a jannat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 surga yang pertama. Summa qala wa min dunihima jannatan, 2 surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk ashabul yamin. Demikian pula wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, 2 surga yang terbuat dari emas wadah-wadahnya dan perkara-perkara yang ada di dalamnya, dan 2 surga dari perak wadah-wadahnya dan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Idzan fal jannatu mutaaddidatun, maka dengan ini surga adalah berbilang. Wa jumi'at bi'tibari anwa'iha wa asnafiha, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan bentuk jamak, maka ini dengan tinjauan anwa', bentuk-bentuknya, ragamnya. Wa qad ja'at fil Qur'an mufradatan, dan sungguh telah datang dalam Al-Qur'an penyebutan jannat dengan bentuk mufrad. Apa di antara ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itu adalah al-jannat, ya, al-jannah mufrad. Nah, dan itu adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala wariskan untuk kalian, ya, bisabab bima kuntum ta'maluna fid dunya minal khairat wal a'mal as-salihat wa ja'alaha min fadlihi wa rahmatihi jazaa'an lakum, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan di dunia berupa kebaikan, amalan salih, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai menjadikannya naam dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai balasan bagi kalian. Naam. Wa ja'at aidan majmu'atan fa hiya mufradatun bi'tibari al-jins wa majmu'atun bi'tibari an-naw', dan penyebutan jannah datang dalam bentuk jamak, ya, fahiyya mufradatun bi'tibar jins, ketika didatangkan dengan bentuk mufrad maka tinjauannya tinjauan jenis, kemudian ketika didatangkan dengan bentuk jamak maka tinjauannya tinjauan naw', ragam macam dari surga tersebut. Kemudian cuplikan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fatwa Liqa Al-Bab Al-Maftuh, dia mengatakan, "Fannasu mutafawituna fil a'mal." Manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi amalan-amalan mereka, tidak sama. Nah, "Famin kamali 'adlillahi 'azza wa jalla," dan di antara kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, "ayyatafawatu fil thawab." Allah Subhanahu wa taala membedakan pahala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sempurna, ya, sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala berikan pahala itu kepada para anbiya, ya, wasiddiqin, al-akhirin. Naam. Lakin na'imul jannati 'ala sabilil 'umum, akan tetapi kenikmatan surga secara umum, kamilun min jami'il wujuh, sempurna dari segala sisinya, walaupun dia masuk ke dalam 2 surga yang kedua yang dipanah ashabul yamin. Nah, mereka mendapatkan kenikmatan yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya, dan dia pada puncak kesempurnaannya. fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, di dalamnya kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata, tidak pernah terdengar oleh kedua telinga, dan tidak pernah terbetik oleh qalbu manusia. Naam. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah tinggal sedikit dan nanti kita akan lanjutkan dengan, kita akan sambung dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Qamar bi idznillah. Wallahu alam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.